Bapa dalam surga, pujian ini merupakan kerinduan dan doa kami di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi murid-Mu, kami mau menjadi seperti Engkau. Secara khusus pada pagi hari ini, kami mau menyerupai Engkau di dalam hal mengasihi, di dalam hal mengampuni orang lain. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami lewat penguraian firman Tuhan pada pagi hari ini. Lingkupi kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan biarlah Engkau sendiri yang berbicara di dalam hati setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kami semua yang ada di tempat ini siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, shalom. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, siapa yang sepanjang minggu ini tidak bermasalah dengan orang lain? Enggak jengkel, enggak marah, enggak ngedumel sama orang lain. Siapa yang sepanjang minggu ini tidak mengalami hal seperti itu? Bisa angkat tangan? Cuman senyum-senyum aja. Senyum-senyumnya artinya apa? Ada Bapak Ibu bisa angkat tangan yang sepanjang hari ini tidak bermasalah dengan orang lain, tidak jengkel dengan orang lain, tidak sebel sama orang lain, tidak marah sama orang lain, dan sejenisnya. Siapa bisa angkat tangan? Apakah berarti saya simpulkan bahwa semua mengalami hal itu? Ya, semuanya ngangguk. Berarti tema kita hari ini adalah tema yang sangat relevan dengan kita pada pagi hari ini. Kita akan belajar tentang bagaimana mengampuni. Sekali lagi, untuk sekian kalinya kita akan belajar tentang mengampuni orang lain. Saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Matius pasal 18. Matius pasal 18, kita baca ayat 21 sampai ayat 35. Matius 18 ayat 21 sampai ayat 35. Mari kita baca secara bergantian. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35, kita baca secara bergantian, saya akan mulai terlebih dahulu. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya, menghapuskan hutangnya. Maka sujudlah kawannya itu dengan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak Ibu, pada tanggal 11 Agustus yang lalu, ya, ada seorang anak berusia 13 tahun di Amerika yang bernama Danny Fitzpatrick. Serap pada tanggal 11 Agustus itu, ya, kakak dari Danny ini menemukan Danny di dalam kamarnya mati bunuh diri dengan menggantungkan dirinya dengan tali. Serah apa yang terjadi, kenapa Denny ini melakukan bunuh diri di usia yang masih sangat-sangat muda, 13 tahun. Serah yang terjadi adalah karena dia sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan yang dia alami di sekolah. Dia dibully tiap-tiap hari oleh teman-temannya, oleh karena dia gemuk dan nilainya jelek. Lalu kemudian tiap hari dia dibully oleh teman-temannya, dia diremehkan oleh, dilecehkan oleh teman-temannya. Dan kemudian dia menulis di dalam dua lembar kertas yang ditemukan di dalam kamarnya itu, dia mengatakan bahwa sudah tidak ada yang peduli dengan masalah saya. Bahkan guru-guru pun mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Saya sudah tidak tahan dengan bully yang dilakukan oleh teman-teman saya. Dan di dalam surat yang dia tulis itu dia berkata, I gave up. Aku menyerah. Lalu kemudian dia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Bapak Ibu, kalau kita melihat peristiwa ini, kita bisa bayangkan dunia yang kita sedang hadapi pada saat ini, dunia di mana kita sedang berada pada saat ini. Kalau kita melihat dari sisi orang-orang, teman-teman yang membuli ya si Danny ini, terserah saya yakin mereka juga mungkin mengalami masa lalu yang tidak baik, mengalami kepahitan-kepahitan di dalam diri mereka, ada kepahitan, ada mungkin sakit hati dalam diri mereka. Dan kemudian Danny sendiri yang mengalami bully ini, saya yakin bahwa ada kepahitan. Dia mengalami satu tekanan, dia begitu sulit untuk kemudian mengampuni teman-temannya dan juga mengampuni dirinya sendiri. Dan saya bayangkan bagaimana keluarga Danny, bagaimana orang tuanya menghadapi ini semua. Bagaimana orang tuanya kemudian melihat teman-teman dari Danny ini, guru-gurunya yang tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan di dalam suratnya itu dia menyebutkan nama teman-temannya itu satu persatu. Siapa yang membuli dia? Coba bayangkan sakit hati yang dialami oleh orang tuanya ketika melihat hal itu. Saya ingin katakan bahwa kita berada dalam satu dunia, dalam satu situasi di mana membutuhkan kasih dan pengampunan. Setelah kita berada dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana dalam kehidupan kita sehari-hari membutuhkan kasih yang lebih, membutuhkan pengampunan yang lebih. Kalau tidak, kita akan berada di dalam satu masalah kehidupan seperti yang dialami oleh Danny Fitzpatrick. Oleh karena itu, ketika kita mengalami situasi yang seperti ini, situasi yang dialami oleh Danny, situasi yang dialami oleh orang tuanya, pertanyaannya adalah, bagaimana saya mungkin bisa mengampuni? Bagaimana saya bisa mengampuni di tengah-tengah situasi yang seperti ini? Ketika saya disakiti terlalu dalam, ketika saya diperlakukan tidak adil, ketika saya mengalami kesulitan di dalam kehidupan saya begitu sulit untuk mengampuni. Saudara, mungkin itu yang kita rasakan pada saat ini. Mungkin itu yang kita alami pada saat ini. Kita berada dalam situasi di mana kita begitu sulit untuk mengampuni orang lain. Oleh karena kita sudah terluka. Oleh karena kita sudah sakit hati. Oleh karena perlakuan yang kita alami. Perlakuan orang lain yang kita alami. Mungkin kita katakan tidak layak untuk diampuni. Tetapi pada hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang kita baca. Saudara, perikop yang kita baca ini diawali dengan sebuah pertanyaan dari Petrus. Yaitu pertanyaan mengenai limit of forgiveness. Pertanyaan mengenai batas pengampunan. Batas pengampunan, berapa kali aku harus mengampuni? Yesus datang kepada Petrus dan dia berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Apakah sampai 7 kali? Saudara Petrus bertanya, apakah sampai 7 kali? Saudara, ketika Petrus mengajukan proposal ini sampai 7 kali, saudara, dia sudah memiliki satu kebajikan yang jauh lebih tinggi dari tradisi pada waktu itu. Karena tradisi pada waktu itu, saudara, ada semacam tradisi, ada semacam konsensus bahwa mengampuni itu sampai 3 kali, begitu ya. Kalau engkau disakiti 1 kali, mengampuni, 2 kali, mengampuni, 3 kali, ya. Waduh, udah batasnya itu sampai 3 kali. Seolah-olah kalau udah lewat dari 3 kali, seolah-olah itu bisa permisif pada zaman itu, ya, bisa melakukan balas dendam. Dan pada waktu itu orang-orang mungkin secara tradisi, orang akan memaklumi, ya udah 4 kali sih, udah 3 kali sih, ya wajar aja dia membalas, begitu kan. Lalu kemudian Petrus menaikkan sedikit standarnya karena dia adalah murid Yesus, karena dia adalah pengikut Yesus. Dia berkata, apakah sampai 7 kali? Saudara, Tuhan Yesus kemudian menjawab, bukan sampai 7 kali, tapi 70 kali 7. Berapa? 490 kali. Saudara, apakah berarti benar-benar secara harfiah 490 kali? Saya rasa kita sepakat semua bahwa ini bukan berbicara tentang angka. Tetapi ini berbicara bahwa pengampunan itu tidak ada batasnya. Saudara, pengampunan itu tidak ada batasnya. Bahkan dikatakan sampai 70 kali 7 kali, 490 kali. Siapa yang bisa berbuat salah kepada kita sampai 490 kali. Sampai 3 kali aja kita udah tinggalin kan? Sampai 3 kali aja kita udah gak mau berteman kan? Berarti dia gak punya kesempatan lagi untuk berbuat salah kepada kita. Jadi 490 kali itu gak mungkin lah begitu terjadi. Ya, kecuali suami istri begitu kan? Karena selalu hidup sama-sama. Tetapi maksudnya di sini adalah tidak ada batas untuk pengampunan. Saudara, kalau kita bandingkan dalam perjanjian lama, ada satu kalimat di dalam perjanjian lama, di dalam Kejadian pasal 4 ayat 24, dia mengatakan, sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Saudara, seolah-olah bahwa pembalasan itu bisa dilakukan 7 kalau kesalahannya itu begitu berat, kalau kesalahannya itu tidak bisa diampuni, dikatakan kalau Kain saja diampuni dibalaskan 7 kali, Lamek 77 kali lipat. Saudara, mungkin ini bisa dipegang oleh orang-orang Yahudi. Lamek aja bisa dibalas 70 kali lipat. Tetapi Tuhan Yesus melakukan sebuah pembalikan yang radikal. Dia membalikan, ya, membalikan ajaran itu secara radikal, yaitu dari pembalasan 77 kali kepada pengampunan 70 kali 7. Saudara, Tuhan Yesus membalik fakta itu bahwa Lamek bisa dibalaskan 70 kali 7, 77 kali. Tetapi Tuhan Yesus berkata, tidak. pembalasan 70 kali, 77 kali itu dibalik menjadi pengampunan 70 kali 7. Saudara, memang itu menjadi natur manusia, bukan? Kita itu lebih suka mengasihi tanpa batas atau membalas tanpa batas. Saudara, kita biasanya membalas tanpa batas. Itu natur manusia yang sudah berdosa. Kalau engkau berbuat baik, aku akan berbuat baik lebih. Aku akan berbuat baik dua kali sama kamu. Tetapi kalau engkau berbuat jahat sama saya, aku bisa melakukan lebih dari apa yang kau lakukan. Bukankah kita sering dengarkan pernyataan-pernyataan seperti itu? Maka satu kali ada satu cerita, ya ada sebuah patung, ya ada sebuah patung, begitu ya. Patung itu berada di sebuah lapangan terbuka, begitu ya. Saudara, patung ini tiap hari di situ diam aja, begitu ya. Musim hujan, musim kemarau, tetap aja. Namanya juga patung, begitu ya. Lalu tiba-tiba satu saat, ya Tuhan itu ngelihat patung ini kasihan, begitu ya. Kasihan ngelihat patung ini. Lalu kemudian dia, Tuhan pikir-pikir, ah, saya mau hidupkan ini patung ini jadi manusia beneran, begitu kan. Lalu Tuhan mengutus malaikatnya. Mengutus malaikatnya, lalu malaikatnya menyentuh patung ini, benar-benar jadi orang. Ya. Saudara, ini ceritanya fiktif ya, jangan nanti dicari patung yang mana, begitu ya. Saudara, setelah patung ini berubah jadi manusia, hidup. Lalu kemudian begitu dia berubah jadi manusia, dia turun, ya dia turun. Lalu apa yang dia lakukan? Dia melihat ada seekor merpati di situ. Dia kejar itu merpati sampai kemudian dia tangkap itu merpati. Apa yang dilakukan pada merpati itu? Merpati itu dia banting-banting ke tanah sampai berkali-kali. Sampai merpati itu mati. Lalu kemudian malaikat ini heran. Lalu dia mendekati ya patung yang sudah jadi orang itu dan kemudian dia bertanya, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu lakukan itu kepada burung merpati itu? Lalu kemudian dia berkata, kamu tidak tahu. Tiap hari saya jadi patung. Itu burung merpati tiap hari hinggap di atas kepala saya dan buang kotoran di atas kepala saya. Saya sudah lama dendam terhadap itu merpati. Tapi saya tidak punya kesempatan. Sekarang begitu saya bisa hidup, saya lakukan. Saudara, ini kisah fiktif, tetapi kadang-kadang ini bisa menggambarkan diri kita yang sesungguhnya. Seperti apa yang dilakukan oleh raja ini dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kita bisa melihat bahwa pengampunan itu tidak ada batasnya, tanpa batasnya, 70 kali 7 kali. Kenapa mengampuni itu harus tanpa batas? Mengapa harus mengampuni tanpa batas? Setelah kemudian Tuhan Yesus melanjutkan dengan sebuah perumpamaan. Setelah ia mengatakan kepada Petrus, engkau harus mengampuni bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Lalu kemudian Tuhan Yesus menjelaskannya, membuatnya menjadi lebih terang melalui sebuah perumpamaan. Yaitu perumpamaan tentang hamba yang diampuni. Dikatakan ada seorang hamba yang berutang 10.000 talenta kepada sang raja. Saudara, supaya kita punya gambaran tentang utang dari hamba ini, ya 10.000 talenta itu sebenarnya jumlahnya berapa? Kalau Bapak Ibu lihat di kamus Alkitab itu 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 talenta 6.000 dinar, ya. Berarti kalau 10.000 talenta berapa dinar? Tinggal kali 10.000, ya. 10.000 talenta berarti 60 juta dinar, 60 juta dinar. Sekarang gambarannya 60 juta dinar itu sebesar apa, begitu ya? Itu mata uang Romawi pada zaman itu. Ya, supaya kita punya gambaran, 1 dinar, ya 1 dinar itu sama dengan upah pekerja harian selama 1 hari. Itu 1 dinar, ya. Upah pekerja harian selama 1 hari. Berarti 60 juta itu upah berapa hari? 60 juta hari. Itu kalau dirupiahkan kira-kira berapa? 1 hari upah pekerja harian berapa? Anggap aja potong apa pukul rata aja 100.000 per hari kan. Ini UMR kan, satu bulan UMR anggaplah 3 juta begitu kan, 100.000. Ini kali 160 juta kali 100.000. Berapa triliun itu? Ya. Berarti 60 juta hari. Berapa itu 60 juta hari? Ya. Yaitu upah pekerja harian selama 164,3 tahun. 164,3 tahun. Saudara, kalau seorang bisa punya utang sebanyak itu, ini sebenarnya pesannya yang mau dikatakan apa? Bapak Ibu? Saudara, pesannya adalah bahwa ini adalah jumlah utang yang sangat besar dan tidak mungkin bisa dilunasi dengan cara apapun oleh hamba tersebut. 164 tahun bekerja, umurnya aja berapa? Dan 164 tahun dia mengumpulin uang itu dengan catatan berarti dia tidak makan sama sekali. Semua upahnya itu ditabung. Jadi ini sesuatu yang tidak mungkin dilunasi. Satu utang yang sangat besar, satu utang yang begitu luar biasa, yang tidak mungkin ada bandingannya dan tidak mungkin bisa dilunasi dengan cara apapun. Saudara, ini menggambarkan utang dan kesalahan kita di hadapan Tuhan yang begitu besar dan kita tidak mungkin bisa melunasinya dengan cara apapun di hadapan Tuhan. Saudara, itulah utang kita di hadapan Tuhan. Dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, saudara, tidak bisa dihitung. Jumlahnya begitu besar. Oleh karena itu kita enggak mungkin bisa melunasi utang dosa kita kepada Tuhan dengan cara apapun. Engkau jungkir balik dengan cara apapun, kita enggak bisa melunasi utang kita kepada Tuhan. Maka tadi dikatakan raja itu mengatakan menyuruh menjual seluruh miliknya, menjual hamba itu sendiri, istri dan bersama anaknya. Dan sebenarnya itu pun enggak cukup untuk melunasi utangnya. Karena harga budak pada zaman itu enggak seberapa. Saudara, inilah gambaran diri kita di hadapan Tuhan. Bahwa dosa kita begitu berat, begitu besar di hadapan Tuhan. Sehingga kemudian kita tidak sanggup melunasi utang dosa kita dengan cara apapun. Lalu bagaimana caranya? Saudara, hamba itu kemudian dikatakan dia sujud di depan raja itu dan memohon belas kasihan. Dia katakan, sabarlah dahulu, aku akan melunasinya. Di dalam NIV dia mengatakan, be patient with me. Kasihani aku, berbelas kasihanlah kepadaku. Lalu kemudian dikatakan raja itu berbelas kasihan, dia membebaskan dan menghapuskan seluruh hutang hamba tersebut. Saudara, kalau kita melihat cerita ini dikatakan bahwa hamba itu datang kepada raja, lalu kemudian dia sujud dan kemudian dia berkata, sabarlah dahulu, berbelas kasihanlah, aku akan melunasinya. Walaupun tadi kita katakan gak mungkin bisa dilunasi, tetapi hamba ini berkata, aku akan sedapat mungkin melunasinya, entahkah itu saya cicil, entahkah itu saya apain, pokoknya aku akan melunasinya. Dia berjanji seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh raja? Saudara, yang dilakukan oleh raja, dia melakukan lebih dari belas kasihan. Saudara, hamba itu berkata, enggak usah jual saya, enggak usah marah dulu. Kasihani saya, aku akan berusaha untuk melunasinya. Saudara, kalau sesuai permintaan hamba itu, dia berkata, raja akan berkata, baik, pergi, aku berbelas kasihan, tetapi jangan lupa, engkau lunasi, tiap bulan cicil. Dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin raja itu akan berkata. Tetapi raja itu memberikan, melampaui permintaan dari hamba itu. Melampaui rasa belas kasihan yang seharusnya didapatkan oleh hamba itu. Melampaui rasa belas kasihan yang layak didapatkan oleh hamba tersebut. Kalau dia diberikan keringanan saja, itu sudah belas kasihan yang sangat luar biasa. Atau kalau misalnya hamba raja itu berkata, baik, aku akan menghapuskan utangmu setengahnya saja. Itu sudah merupakan belas kasihan yang sangat luar biasa. Bahkan sampai 75% aku hapuskan utangmu. Itu sudah merupakan belas kasihan yang luar biasa. Tetapi raja itu memberikan, melampaui dari belas kasihan. Dia menghapuskan utang. Dia membebaskan hamba itu. Dan kemudian dia menghapuskan utangnya. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Ini adalah gambaran yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita melampaui segala-galanya. Mengampuni kita tanpa batas. Itu yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Sehingga dia rela memberikan nyawanya, dia rela mencurahkan darahnya kepada setiap kita. Serah itulah bukti kasih Allah di dalam kehidupan kita. Ketika firman Tuhan berkata, ketika Allah berkata, aku mengasihi engkau. Serah buktinya adalah dengan memberikan pengampunan tanpa batas. Itu bukti kasih Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ada satu kutipan yang mengatakan, forgiveness is the final form of love. Pengampunan adalah wujud akhir, bentuk akhir dari kasih. Jadi engkau jangan berbicara tentang kasih kalau ujungnya bukan pengampunan. Itu artinya ketika kita berbicara tentang kasih, ujungnya, final formnya itu adalah mengampuni. Forgiveness. Oleh karena itu yang pertama kita belajar hari ini, kunci mengampuni adalah menyadari betapa besar pengampunan yang kita terima dari Tuhan. Kunci pengampunan adalah kita harus menyadari betapa besar pengampunan yang kita terima dari Tuhan. Setelah ketika kita melihat saudara kita, ketika kita melihat orang lain berbuat salah terhadap kita, menyakiti hati kita, seberapa besar pun sakit hati yang ditimbulkan oleh orang lain terhadap kita. Serah begitu ketika kita menjadi sulit kemudian untuk mengampuni orang lain. Serah yang perlu kita sadari dan perlu kita pertanyakan. Betapa besarnya pengampunan yang telah Tuhan berikan kepadaku. Seandainya Tuhan berkata, engkau telah begitu jahat, engkau telah begitu menyakiti aku, engkau telah begitu berdosa dengan tidak bisa diampuni lagi. Lalu Tuhan tidak mengampuni kita. Serah kira-kira apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Serah oleh karena itu setiap kali kita mengalami kesulitan untuk mengasihi orang lain, mengampuni orang lain. Serah mungkin karena sakit hati yang begitu besar, yang begitu berat untuk kita lupakan. Sehingga kita sulit untuk melepaskan pengampunan kepada orang lain. Selalu ingat, jika dibandingkan dengan kesalahan orang lain terhadap kita, berapa besar kesalahan kita yang sudah diampuni oleh Tuhan? Itu pertanyaan yang sangat mendasar kepada setiap kita. Sarah Mother Teresa berkata, if we really want to love, we must learn how to forgive. Jika kita sungguh-sungguh mau mengasihi, kita harus belajar. Kita harus belajar untuk mengampuni. Serah kata mengasihi itu hanya perasaan dan teori ketika kita mengucapkan itu. Tetapi ujian nyatanya, ujian terakhir dari kasih itu adalah ketika kita berhadapan dengan orang yang harus kita ampuni. Surah Charles Robert pada tanggal 2 Oktober tahun 2006, surah dia memasuki sebuah sekolah, yaitu sekolah Amish School di Amerika. Saudara, dia masuki sekolah itu di dalamnya ada 26 siswa, ya. Dia datang dengan membawa 3 senjata, dengan membawa 3 pistol, dan kemudian dia menyandra murid-murid itu. Setelah dia membebaskan beberapa anak kecil dan beberapa perempuan yang sedang hamil, lalu kemudian tinggal 15 perempuan, murid-murid perempuan yang ada di situ. Setelah ketika pihak sekolah kemudian menelpon polisi, dan ketika polisi datang, setelah kemudian dia panik, dan yang dia lakukan dia menembak 3 dari murid perempuan itu. Dan setelah dia menembaknya, kemudian dia menembak dirinya. Dia bunuh diri. Setelah 2 orang lagi kemudian meninggal oleh karena luka-luka. Jadi 5 orang yang meninggal. Setelah apa yang terjadi dengan Charles Roberts? Setelah dia mengalami kecewaan di masa lalunya, yaitu khususnya 9 tahun sebelumnya, dia kehilangan anaknya yang baru lahir. Anaknya mati. Setelah dia berada di dalam rasa bersalah, dia tidak bisa mengampuni dirinya, dan kemudian dia sakit hati terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap Tuhan. Dia menyalahkan Tuhan. Dia berkata, Tuhan begitu jahat. Dan akibatnya dia melakukan hal itu. Tetapi yang menarik adalah apa yang terjadi setelah itu. Setelah ketika hari penguburan dari Charles Roberts ini, setelah apa yang terjadi? Setelah sekumpulan orang dari Amish Christian Community, termasuk keluarga dari korban, 3 yang ditembak dan 2 lagi yang mati, luka-luka itu. Mereka datang ke pemakaman Robert. Ya, mereka datang ke pemakaman Charles Roberts. Dan apa yang mereka katakan? Mereka mengampuni Charles Roberts. Tidak hanya cukup sampai di situ. Bahkan mereka memberikan bantuan dana kepada istri Robert, kepada janda yang ditinggalkan oleh Charles Roberts ini. Setelah mereka melepaskan pengampunan, dan bahkan mereka memberikan lebih dari yang seharusnya. Setelah kalau sudah mengampuni, harusnya itu sudah merupakan tindakan yang sangat terpuji. Tetapi dia cukup sampai di situ. Bahkan mereka memberikan bantuan dana kepada janda yang ditinggalkan oleh Charles Roberts. Zara, ini adalah orang-orang yang berada dalam komunitas Kristen. Kenapa mereka bisa melakukan ini? Zara, alasannya satu, yaitu karena mereka menyadari bahwa apa yang mereka alami, sakit apa hati yang mereka alami, perbuatan Charles Roberts yang mereka alami, belum sebanding dengan apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka, yaitu anugerah yang luar biasa. Setelah kita akan melihat sebuah satu tayangan video klip. Setelah satu kali ada pemilik sebuah kafe, sebuah restoran, dia selalu bingung karena makanan anjingnya selalu habis, selalu hilang begitu ya. Lalu kemudian ada satu acara yang menunjukkan kenapa selama ini makanan anjingnya itu selalu hilang. Apa yang terjadi? Ingin menunjukkan kepadanya melalui sebuah rekaman. Setelah apa yang terjadi? Setelah seorang gelandangan. Setelah ternyata yang menghabisin makanan anjing ini selama ini gelandangan itu. Have you been taking this dog food? I haven't had a decent meal for months. I know it's dog food. I'm eating it. polisi. Just talk to you. No one should ever go hungry or worry about where their next meal is coming from. I'm so sorry you're going through this. But if you're ever hungry, would you please come and just see me? I'll give you some real food, okay? Anything you offer me, I would appreciate it so much. It's my pleasure. What about if I give you a sandwich right now? Thank you so much. Kita melihat ini ya satu kenyataan di dalam kehidupan kita. Saudara, gelandangan itu cuman ingin, udah saya minta maaf, saya gak akan balik lagi karena selama ini orang itu selalu jengkel, makanan anjingnya selalu hilang semuanya. Dia berkata, biarkan saya pergi, jangan telpon polisi, saya minta maaf. Tetapi satu hal yang luar biasa, tindakan yang luar biasa, dia memberi lebih dari apa yang diminta oleh gelandangan itu. Dia memberikan makanan yang sesungguhnya. Tiap kali engkau merasa lapar, datang kemari, aku akan memberikan engkau makanan. Saudara, itulah bentuk kasih. Itulah kasih yang sesungguhnya pada akhirnya akan diuji ketika kita harus diperhadapkan dengan satu pilihan. Apakah kita mengampuni, melakukan kebaikan atau tidak kepada orang lain. Setelah kita melihat dalam cerita tadi, dalam perikop tadi, kelanjutannya adalah ternyata hamba yang sudah diampuni tanpa batas itu, ternyata dia tidak mau mengampuni kesalahan temannya yang hanya sedikit. Sudah dikatakan hamba lain berutang 100 dinar kepada hamba yang sudah diampuni itu. Kalau kita bandingkan 60 juta dinar dibanding dengan 100 dinar. Saudara, itu perbandingannya jauh sekali. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Setelah hamba tersebut memohon belas kasihan karena belum bisa melunasi utangnya. Setelah kita melihat di sini ada satu pola yang sama. Tadi hamba yang diampuni tadi, dia datang kepada raja, dia berlutut dan berkata, kasihani aku. Lalu kemudian raja itu memberikan pengampunan, dia menghapuskan seluruh utang orang itu. Serap pola yang sama juga dilakukan oleh hamba yang lain. Dia datang kepada hamba yang sudah diampuni itu, ampuni aku, berbelas kasihanlah kepadaku, sabarlah dahulu, aku akan membayar utangku. Saudara, kita melihat di sini ada satu pola yang sama. Tetapi ada dua respon yang berbeda dari raja dan dari hamba yang sudah diampuni ini. Setelah hamba yang sudah diampuni itu, dia tidak meniru apa yang dilakukan oleh raja, oleh tuannya. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Setelah itu yang dilakukan oleh hamba itu. Dia tidak mengampuni, dia serahkan ke dalam penjara sampai hamba orang lain itu kemudian melunaskan hutangnya. Serapa konsekuensinya? Apa akibatnya? Akibatnya sangat fatal. Hamba yang tidak mengampuni itu disebut oleh raja itu sebagai hamba yang jahat. Hai engkau hamba yang jahat. Saudara, ketika kita tidak meneladani Tuhan kita yang sudah mengampuni, dan kita tidak memberi pengampunan kepada orang lain sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita, saudara, di mata Tuhan kita adalah orang jahat. Saudara, ini ironis banget sebenarnya. Orang lain menyakiti kita, orang lain jahat kan kita pikir. Orang lain berbuat jahat kepada kita, oh orang lain itu jahat. Tetapi kalau kita tidak mengampuni orang yang jahat itu, saudara, di hadapan Tuhan, Tuhan melihat kita, kita adalah hamba yang jahat. Artinya kita tidak ada bedanya dengan orang yang telah menyakiti kita. Kita sama jahatnya di hadapan Tuhan. Saudara, raja mengatakan harusnya engkau harus mengasihi kawanmu itu seperti aku mengasihi engkau. Lalu kemudian dikatakan raja marah dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunasi hutang. datangnya. Raja marah. Kemudian dia menyerahkan kepada algozo-algozo sampai ia melunaskan hutangnya. Serah hal kedua yang kita bisa pelajari di sini adalah bahwa ketika kita tidak mengampuni, itu akan berakibat fatal pada diri kita sendiri. Serah ketidakmengampunan itu bukan berakibat fatal kepada orang lain yang kita tidak ampuni. Akibatnya bukan pada orang lain yang kita tidak ampuni. Bukan pada orang lain yang telah menyakiti hati kita. Tetapi akibat fatalnya adalah pada diri kita sendiri. Serah Tuhan akan marah terhadap kita. Tuhan akan murka terhadap kita. Oleh karena kita tidak meneladani dia. Tidak melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan dan apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kita. Selain kita tidak mendapatkan pengampunan dari Tuhan, selain kita akan menerima kemarahan dari Tuhan kita, tetapi juga kita sendiri akan merasa sakit ketika kita tidak mengampuni orang lain. Saudara, jangan berpikir bahwa ketika kita tidak mengampuni orang lain, kita akan berkata, rasain lu, saya tidak mengampuni engkau. Tidak. Sebenarnya yang kasihan itu adalah kita yang tidak mengampuni. Karena itu akan menjadi penyakit di dalam diri kita. Saudara John Bevere mengatakan, the only way to be healed is to forgive. Saudara, cara satu-satunya untuk sembuh adalah dengan mengampuni. Sederhananya begini, ketika kita ada sakit hati kepada orang lain, ada dendam terhadap orang lain, itu sama seperti kita sedang kangen sama seseorang. Kalau kita sedang kangen berat sama seseorang, kira-kira gimana? Bisa tidur gak? Gak bisa tidur. Kalau kangen berat sama seseorang, kira-kira waktu kita mau tidur tutup mata, yang muncul dalam pikiran apa? Wajah orang yang kita kangenin itu. Tapi efeknya beda. Waktu kita tidur lagi kangen, bayangin wajah orang itu, yang ada kita senyum-senyum sambil tidur senyum-senyum kan, begitu kan. Tapi beda ketika kita sedang dendam, sedang sakit hati sama orang lain, ya sama akan muncul wajah orang itu, tapi yang timbul bukan senyum-senyum, yang timbul adalah muka gitu kan. Dan itu akan menyiksa diri kita. Soalnya kalau kita tidak bisa tidur karena kangen sama seseorang, kita bangun akan tersenyum. Tetapi kalau kita tidak bisa tidur karena menaruh benci, sakit hati terhadap seseorang, kita akan bangun dengan penderitaan. Serah oleh karena itu, mari kita saling mengampuni satu dengan yang lain, bukan membalas satu dengan yang lain. Serah unforgiveness is choosing to stay trapped in a jail cell of bitterness. Serah tidak mengampuni itu artinya memilih untuk tetap berada di dalam kungkungan, di dalam penjara kepahitan. Dan itu artinya kita membiarkan diri kita menderita, diri kita tersakiti oleh kejahatan orang lain, oleh perlakuan orang lain terhadap kita. Serap penyakitnya bukan pada orang lain yang kita tidak ampuni, tetapi pada diri kita sendiri. Saudara Bapak Ibu tahu lukisan ini? Lukisan ini lukisan yang sangat terkenal yang dilukis oleh Leonardo da Vinci. Saudara, ini salah satu karyanya yang sangat luar biasa ketika dia melukis tentang perjamuan terakhir Tuhan Yesus. Setelah waktu dia melukis lukisan ini, ketika dia sampai kepada lukisan untuk melukis wajah Tuhan Yesus, dia tidak bisa melukisnya. Kenapa? Karena beberapa saat sebelumnya, dia bertengkar dengan sahabatnya, bertengkar dengan temannya. Dia sakit hati dengan temannya. Setelah satu hari lewat, dia tidak bisa melanjutkan lukisan itu. Tinggal wajahnya Tuhan Yesus. Lewat 2 hari, lewat 3 hari, Bahkan hari demi hari, minggu demi minggu dia tidak bisa menyelesaikan lukisan itu. Setelah sampai kemudian pada satu titik dia menyadari kenapa dia tidak bisa menyelesaikan lukisan itu. Karena ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya terhadap temannya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia mendatangi temannya dan dia membereskan masalah dengan temannya. Dan kemudian pada akhirnya dia menyelesaikan lukisan tentang perjamuan terakhir. Perjamuan terakhir dari Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid. Dan hari ini menjadi lukisan yang sangat agung. Kenapa? Karena pengampunan yang dia berikan. Coba kalau dia tetap tidak mau mengampuni, coba kalau dia tetap menyimpan itu. Mungkin sampai sekarang kita melihat gambar perjamuan kudus itu Tuhan Yesus enggak punya wajah. Sesara, itulah pengampunan, menyembuhkan diri kita sendiri. Sesara, yang terakhir kita melihat video berikut ini sebagai penutup, menjadi refleksi bagi kita. Apa yang kita alami, sesara, tidak ada pilihan lain selain daripada kita harus memilih untuk mengampuni orang lain. Engkau memanfaatkanku, engkau membenciku, engkau mencuri dariku, engkau mengambil keuntungan dariku, engkau berbohong kepadaku, engkau meninggal mengabaikanku, engkau memecatku, engkau menggosipkan aku di belakang, engkau merusak reputasiku, engkau menerorku, engkau tidak pernah mendengarkanku, engkau melecehkanku, engkau membunuh putriku, engkau mengambil segala sesuatunya dariku, tetapi aku mengampunimu. Aku akan mengasihi musuhku. Aku akan berdoa bagi mereka yang berbuat jahat kepadaku. Aku akan berbuat baik kepada orang yang membenciku. Aku mengampunimu. Aku akan menunjukkan belas kasihan. Aku memilih untuk mengampuni 70 kali 7 kali. Aku akan mengampuni sebab saya telah diampuni. Saya tidak pernah mengalami kesembuhan. Saya akan mengatasi kejahatan dengan mengampuni orang lain. Zara, mungkin hari ini kita mengalami sakit hati, mengalami luka, mengalami berbagai hal yang sulit, membuat kita sulit untuk mengampuni. Tetapi biarlah di akhir video ini kita memilih untuk mengampuni. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali betapa besar pengampunan yang telah kami terima dari Tuhan. Dan ajar juga kami Tuhan untuk memberikan pengampunan yang tanpa batas terhadap orang lain. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin.